بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تكي إن أحسنتم in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma alau tatbira. In ahsantum lamun nglakoni ihsan sira kabeh, nglakoni apik sira kabeh, oleh melakoni apik bito ati kelawan toat. Itu sekitar niku nggih 7 baris dari atas sing ayat in ahsantum. In ahsantum lamun nglakoni apik sira kabeh utawa berbuat ihsan sira kabeh, bito ati kelawan nglakoni toat. Ahsantum mongko berbuat apik sira kabeh, nglakoni apik sira kabeh, li anfusikum manfaat kedue awak dhewe sira kabeh. Li anna sawabahu krana satemene ganjarane ihsan, ganjarane berbuat apik. Iku laha iku manfaat kedue anfusikum, manfaat kedue awak dhewe sira kabeh. Wa in asatum falaha. Lan namun nglakoni elek sira kabeh. Sangka kata isaah bil fasadi kelan gawe kerusakan ya falaha mongko te akibate elek iku kedue anfusikum ay falaha isa atukum falaha mongko iku kedue anfusikum isa atukum te akibat elek sira kabeh. Fa idza jaa mongko nalikane teko apa wa'dul akhirati apa ancaman sing akhir ayil marratil akhirah tegese ancaman sing kedua atau sing akhir. Ba'asnahum mongko nangekno ingsun Allah hum ing ibadan nggih wingi teng ibadah lan auli ba'sin sadidin wingi. Liyasu wujuhakum supaya iso ngotori nggih, ngotori utawa melukai utawa mencidrai sapa ikilah ibadan lan wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh. Yuhzinukum tegese nyusana sapa wong akeh, sapa ibadan lan aku ing sira kabeh bil qatli lan pembunuhan. Wasabsilan pemboyongan khusnan kelawan kesusahan yadharu kang pertela apa khusn fi wujuhikum ing dalem wajah-wajah sira kabeh. Waliyat khululan supaya padha manjing sapa wingi nggih ibadan lan nggih al masjida ing Baitul Maqdis ay Baitul Muqaddas tegese ing Baitul Maqdis. Fayukhribuhu mongko padha ngrusak sapa ibadan nanahu ing al-masjid. Kama dakhalu kaya oleh padha manjing sapa ibadan nana. Kama dakhalu kaya oleh padha manjing sapa ibadan nanahu ing masjid. Wa kharabuhu lan padha ngrusak sapa ibadan nanahu ing masjid. Awwala marratan ing kawitane tingkah utawa ing kawitane keadaan. Wal yutabbiru lan supaya padha ngrusak sapa ibadan nana. Yuhliku tegese ngrusak sapa ibadan nana. Ma ing perkara alau kang padha nguasai sapa ibadan nana. Alau kang padha nguasai sapa ibadan nana. Khalafu tegese padha menang sapa ibadan nana alihi ing atase ma. Oleh ngrusak tadbiron kelawan ngrusak tenan. Ehala kan tegese kelawan ngrusak tenan. Waqat afsadulan teman-teman padha nglakoni perusahaan sapa Bani Israil sanian kelawan ambal sing kedua biqat Yahya kelawan mateni Nabi Yahya. Fabaasa mongko ngutus sapa walih ing ngatasé Bani Israil Bukhtanasor ing Bukhtanasor. Fakotala mongko mateni sapa Bukhtanasor minhum sanging Bani Israil ulufan ing ribuan wong. Wasabalan ngiring utawa lan boyong sapa Bukhtanasor zurriyatakum ing anak turune Bani Israil. Wa kharabalan rusak sapa Bukhtanasor Baitul Muqaddas ing Baitul Maqdis. Wa kulna lan nitahno ingsun Allah fil kitab ing dalam kitab. Rupane asa rabbukum ayyarhamakum. Asa menawa-menawa sapa rabbukum pangeran sira kabeh ayyarhama ento melasi sapa Allah kuming sira kabeh. Badal marrati sause ambalan asaniate ingkang kedua intubtum lamun tobat sira kabeh. Wa in uttum lamun bali sira kabeh ilal fasad maring kerusakan. Udina mongko balik sapa kita ikal uku berarti maring penyiksaan. Wakot adilan teman-teman podo bali sapa Bani Israel bitakdibi Muhammadin kelawan ngorohno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasallata mongko nguasai sapa Allah, nguasakno sapa Allah. Alaihi melarat ing atase Bani Israel. Bikot li Quraidota kelawan merangi utawa mateni Bani Quraidho wa nafi nadir lan ngusir Bani Nadir. Diusir ngantos tok Iliya ngantos tok Palestina. Wa darbil jizyati lan majibno jizya alaihi ing atase Bani Israel. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun jahannama ing neraka jahannam lil kafirina kedhe pira-pira wong kafir. Tak gawe hasiran ing nggon apa nggon leren utawi nggon bui. Mahbasan tek singgon penjara wasijiran lan tek singgon bui. Mahbasan tek singgon penjara wasijiran lan tek singgon bui utawa penjara. Mbon nggih kula terangno mulai napa. In ahsantum napa? Li anfusikum. Terus kula terangno nggih sing kados kunci tenggene surat Bani Israil nggih niki. Wae sampean paham ra paham lu diusahakan bawa kitab ya. Jadi nanti apa sesuai tradisine Quran nun wal qalami wa man apa ya turun. Jadi tradisi menulis dan tradisi bawa kertas itu tradisi paling tua ya, dan yang paling diakui Islam ya. Terus sampai dadi sumpah pangeran apa nun wal qalami wa man apa ya turun. Terus ketika pertama Nabi Muhammad angsal surat nggih surat Iqra termasuk Iqra wa rabbukal akram allazi allama napa bil qalam. Jadi itu tradisi paling tua dan paling manfaat sampai sekarang, tradisi nulis, tradisi kertas ya atau ya alat tempat tulis ini. Terus kalau nyuwun teng jamaah pokoke nek sing teko awal nggih ngrungokno mboten usah nyambut jamaah sing kedua ketiga ya. Karena orang yang datang awal lebih berhak mendapat ilmu. Dulu mulai Nabi begitu, jadi siapa yang datang di shof awal itu tidak boleh hak shof awalnya diberikan sama orang yang datang terlambat, meskipun orang yang dihormati. Karena ya nanti tidak adil tuh orang yang datang awal manitian yang datang apa terlambat. Itu terus kula nyuwun yang datang awal itu berhak mendapat lebih baik. Selain itu guys, secara teori ilmiah nak sing datang awal itu dapat banyak, mungkin yang belakang tanya atau ketinggalan bisa nerangkan. Kalau yang datang awal melok plengaan malah hilang loro-loro itu. Jadi tradisi-tradisi yang enggak benar itu kita benahi. Jadi dulu zaman Nabi itu begitu. Jadi yang datang awal ya berhak mendapat segalanya. Mohon kula terangno guys. Kaedah dalam ilmu tafsir guys, kula bolak-balik matur guys. Niku wonten kaedah sing paling populer dan dipakai niku al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Niku saya ulang-ulang ngaji teng budi-budi. Quran tu diturunkan tu dengan satu sebab. Nggih. Semua ayat Quran diturunkan tu dengan satu sebab. Sing dikenal jenenge asbabin nuzul. Asal usul Quran diturunkan. Tapi kemudian karena Quran tu menjadi pegangan umat Islam seluruh dunia. Niku yang diambil tuh bukan asal usul nuzul, tapi al-ibratu bi umumil lafzi. Ya lafadz yang ada di Quran itu menjadi milik semua Islam sedunia, semua umat Islam sedunia. Kados surat Bani Israel, satu surat yang Allah itu banyak dialek dengan Bani Israel. Bani Israel gini ku min dzurriyyati Yaqub. Kula wingi menerangaken. Setiap istilah Bani Israel di Quran atau di hadis itu menunjuk awladi sinten Yakub, bukan Israel sebagai negara yang sekarang ya. Bukan Israel sebagai negara yang sekarang. Namun salah paham, bukan Israel yang sebagai negara sekarang. Tapi awladi Yakub. Ya, di mana termasuk awladi Yakub itu adalah Yahuda dan yang lewat dinasti Yahuda itu kemudian disebut Bani apa? Israel. Karena yang lewat Yusuf niku nglahirno golongane Nabi Ibrahim, kemudian nglahirno Nabi Muhammad. Sebab niku nasabe Nabi Muhammad mbek wong Israel yen nembe misanan minduan wong sing lewat. Nggih, sing lewat Yusuf niku nglahirno Nabi Muhammad, mulane riyen sing golongane lewat sinten? Yahuda nglewatno Bani Israel. Mulane terkenal Yusuf iku Al-Karim Ibnul Karim Ibnul kare mergo Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya tapi kok kemudian sing tok Nabi Muhammad berarti jalur sing liwat sinten? Yusuf. Mergo Yusuf bin Ishak bin Yakub bin Ibrahim. Itu makanya terus terkenal nak Nabi Yusuf Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim mergo Yusuf Nabi Yuwah. Yusuf bin Yakub Nabi Yuwah bin Is hakne Nabi Yuwah bin Ibrahim. Lah sing Nabi Muhammad Ibrahim lewat jalur Ismail. Nggih lewat jalur sinten? Ismail. Mergo Nabi Ishak gadah dulur liap Nabi Ismail. Berarti Nabi Muhammad duwe Nabi Ibrahim lewat jalur Ismail. Lah berarti nak Ismail Ismail kalian golongan Yahuda rak nembe ponakan nggih paklik nggih. Esok misanan minduan hubungannya Nabi Muhammad dinasti Israel nak buatan misanan minduan dah terserah wong Jawa ni. Jelas ni ku ngata ni ku silsilah. Ben sampean ngerti silsilah. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sementara Nabi Muhammad dia ujung-ujungnya dok bin Ibrahim lewat sinten Ismail. Lah kenapa? Karena nasab yang ini pula kemudian dia itu sering banyak dapat khitab saking Allah karena Bani Israel turunan Nabi. Kula baleni malih. Karena nasab yang ini pula Bani Israel sering untuk khitab langsung king Allah. Ini ku sampai era Nabi Muhammad sering wonten khitab ya Bani napa Israel. Nggih niki rumakno nggih ya Bani napa Israel. Tapi karena khitab ini pula ngelahirno satu kecelakaan sosial gini ku terus wonten mitos. Nak wong dadi nabi iku kudu min duriyati Israil. Nggih, min duriyati napa? Israil. Sehingga ketika ana kabar Nabi Muhammad ku nabi, wong-wong Mekah, wong Madinah, wong putih-putih ora percaya. Wong Arab ora min duriyati Ismail kok dadi napa? Nabi. Nggih. Sebab itu wis kaya dadi mitos laukana khairam masabakuna ilaih. Umpama kenabianku tenan barang apik, mesti Muhammad ora bakal nyelip kita. Maksudnya umpama padha-padha dadi nabi ku kita ora Muhammad. Niku lho cerita nasab. Lah kemudian Nabi Muhammad iki ngalami dua model untuk menyelamatkan salah paham itu. Di sisi yang lain Nabi Muhammad akan mengajarkan inna akramakum indawi atqakum bahwa untuk nabi itu tidak harus Bani Israel. Di sisi yang lain Allah itu punya tradisi kalau nabi itu ya punya mbah-mbah nabi. Sehingga Nabi Muhammad piyambak terus adu polemik sejarah niki ben sampean ngerti ben apa ya bahwa Nabi Muhammad juga ngalami polemik-polemik intelektual. Sebab itu Nabi Muhammad akhirnya meluruskan sejarah. Ini ku aku ya ora wong liya sangka Bani Israil. Mergo Bani Israil ku nak ra misanan yang minduanku itu tadi karena Nabi Muhammad secara nasabiah tok Ismail, Ismail bin Ibrahim. Sementara Bani Israil ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kula baleni malih iki. Sebab niku la Bani Yakub sing saleh sing liwat jalur Yusuf, Yusuf bin Bunyamin itu yang dulur liap. Dados Nabi Yakub gadah garwa sing Yusuf bin Yamin uli sakit sing bek Yahuda CS namung napa liap. Sebab niku ikhwatu Yusuf guwetinge sak boleh bek Yusuf mergo namung dulur napa liap. Niku kula cerita ilmu nggih ben sampean paham polemik-polemik intelektual Islam nggih. Akhirnya Nabi Muhammad karena beliau ingin mengajarkan inna akromakum indawahi atqakum sing penting takwa gak nasab. Ya kalah dengan fakta bahwa tradisinya Allah itu ngutus Nabi itu turunan Nabi. Sehingga akhirnya Nabi juga menjelaskan bahwa beliau itu ya min zuriyati Ibrahim. Beliau juga min zuriyati apa? Ibrahim. Tapi itu tadi kalau bolak-balik. Tapi karena Nabi itu tidak ingin ada ilmu nasab itu menggugurkan faham in akromakum in dawai apa? Atkokum. Bahwa yang penting itu takwa. Sehingga teng berjanji teng tiba diterang no. Wa adna nubila roy bin inda adawil ulumin nasabiyah ilad dhabi ismaila nisbatuhu wa muntama Sayyid Adnan sebagai mbah-mbah nabi, leluhure nabi itu bila roy bin inda adawil ulumin nasabiyah ilad dhabi ismaila nisbatuhu wa muntama. Tapi wa semanten ora iso diterang no persisnya ku piye. Nggih, persise iku piye? Iku sing disebut waraf uhu ilal khalili Ibrahim amsa kan ahsyari napa? Wa'da. Dadi waraf uhu utawi unda-undaane nasab Said Adnan. Ini maksudnya persisnya Adnan bin Sopo nganti ila Ibrahim. Tumeka maring Nabi Ibrahim ku amsa ka'an husari'u wada. Itu tidak dibicarakan oleh Kanjeng Nabi. Maksudnya ora jelas persisnya ku piye. Tapi ini kirungokno tenan. Sejarah intelektual begini kemudian menjadi polemik serius. Yaitu ketika Nabi Muhammad ngadepi wong Yahudi sing pinter-pinter. Cemat, saya kaya adu ilmu tua. Wah, aku kuat tora banget mulane. Adu ilmu napa? Tua. Ya aku zaman Nabi di Madinah, aku debat mbek wong Yahudi sing pinter-pinter. Mat agama aku manyar, tapi cek tak tompo, gue cek masuk akal. Tapi ya kok masuk akal. Ya apik gue cah nggowo agama manyar tapi cek apik. Iki anut senior-senior. Iku Nabi pertama teng Madinah, iku 16 bulan madhep Baitul Maqdis. Ya apik lah, artinya trennya para nabi njen kiblate Baitul. Karena Mekah itu tidak punya tradisi Nabi. Mekah itu sama sekali tidak punya tradisi Nabi. Pertama ono tradisi Nabi ya Nabi Muhammad niku. Sehingga semua bentuk kenabian tentu mengacu sing jenenge Baitul Maqdis. Ya semua bentuk kenabian tentu mengacu pada Baitul Maqdis. Nah, ketika Nabi Muhammad madhep kiblat Baitul Maqdis, orang pinter-pinter orang Yahudi jek masuk akal. Jadi Nabi anyar, gak wajaran anyar, tapi jadi masuk akal. Mereka sholatnya madhep Baitul Maqdis. Wan penros sejarah Nabi sholatnya mau 16 bulan madhep 16 bulan madhep pun di Baitul Maqdis. Suatu saat Nabi untuk khitab kon madhep Ka'bah. Nabi teng Madinah, lengi-lengi posisi beliau teng Madinah. Bareng madhep Ka'bah terus jadi polemik. Muhammad tuh piye? Aku mau jadi gue kangen-kangen. Nih gue padune deknya kangen keluarga. Nih terus nak sholat madep daerah asale. Aku mau jadi gue kelangen-kelangen, kangen-kelangenan. Sampai terus saya kulu sufa umnan nasi mawallahum angkib latih mulati kanun apa? Ale. Piye Muhammad wis bener-bener madep Baitul Maqdis. Saya ini melengkar madep Mekah. Lah melengkare Nabi Muhammad madep Mekah niki. Sing dadi asal usul penguaan sejarah ulang terus Nabi gelem ra gelem kudu debat secara historis. Gelem ra gelem kudu debat secara napa? Historis. Akhirnya Nabi debat secara historis ora Baitul Maqdis sampe Mekah itu wonti. Cara wong Yahudi tuwa Baitul Maqdis. Jadi kiblatul anbiya kudu Baitul Maqdis. Cara Nabi Muhammad tuwa Mekah. Ya terus di sejarah no inna awala baiti wudi alinnasi lalladhi bibak kata napa mubaraka wa hudalil alamin terus fihi ayatum bayinatum maqamu napa Ibrahim ora iso baitullah pertama kudu Mekah mergo Mekah itu didirikno Nabi Ibrahim lah secara nasab Nabi Ibrahim iku mbahe Yahuda berarti kiblat Baitul Maqdis iku kiblat angkatan putu paham ya Mekah angkatan Mbah, jadi gelem ra gelem ngomong sejarah. Mergo Yahuda ben Yakub ben Ishak ben Ibrahim. Lah anak mbah berarti Ibrahim angkatan buyut angkatan mbah. Padahal Mekah niku fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Ngirungokno. Tapi ilmu ngene iki wis mati, wong entuk mergo wong entuk senane wiridan, gak seneng ilmu. Mulane niku ilmu ngene iku pancen pendake urip nek digo tukaran. Kuabe ilmu itu bisa urip nek dienggo napa tukaran. Jadi ya penting tukaran yo. Lah sampean takono kiai-kiai sing wani Gus Dur niku mergo ndekne putu Mbah Khalil. Mergo ndekne di sejarah Mbah Hasyim Asy'ari murite Mbah Khalil. Ya kula ora apal, kula sering jagungan mbek kiai-kiai. Nek lagi seneng Gus Dur ndiri wong NU. Ora ono NU kecuali utang jasa mbek Mbah Hasyim. Kuwi sing wani tukaran alasane Mbah Hasyim dhewe sing sebagai sumber NU murite Mbah Khalil. Lah dekne kadang sing wani putune Mbah Khalil. Nah, jare pondok sido kiri Mbah Khalil piyambak nate ngaji teng sido kiri berarti tuwa budi sido kiri. Ora ono bare nek. Tapi itu penting, artinya itu terungkap setelah tukaran. Lho nggih kula niku ngertos, sejarah-sejarah itu sakwise Gus Dur sering ra cocok mbek Kiai Memun. Niku akhirnya terungkap sejarah. Gus Dur ngregani Mbah Mun mergo Mbah Hasyim nate ngaji Mbah Su'aib.

Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi sak orisinil-orisinil kelompok kecil itu luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas-ngepas nodawe Nabi. Yang sing rambutnya diping nih loh. Sing tenggene japos bodone beda mek bodo kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual. Pernah lihat di Metro wawancaranya ketua jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping. Dalam sejarah sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Umar Bakar itu rambutnya apa di apa itu disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lel dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian minten 23 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang nganggep kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat cek rapati wajib, zino rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi gak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu, ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, dimana kemungkaran gak perlu dilawan. Yaitu bil hikmati wal ma'idhatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Terus kemudian ini cerita Malik Ahli Sunnah. Kemudian sejarah memanjang sausi Ali bin Muawiyah keyok, Sayyidina Ali keyok di putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahane Yazid teng Syam. Sayyid Husain boten kersa. Idzan al mautu khairun li. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai teng Karbala. Bons. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid, tipikal Sunni, bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid, wesah, ra usah dituntut dendam, malah ra ono bare. Akhirnya gak dendam. Kelompok Syiah, iku apa-apaanan, putune Nabi kapundhut kok dingin-dingin saja. Kudu ono revolusi, akhirnya revolusi. Senglahirna kelompok Syiah kante sak mangke. Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kabudute Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Lah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena sing macam-macam wis pokoke kaya wong Indonesia iki, tenan mboten derek-derek iku mulai dhisik. Bon, begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Nah, sejarah intelektual sejarah paling nakalan, jadi moh resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini. Ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadul madzhab al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa Al-Asy'ari atau Abu Hasan Al Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid, Abdul Qasim Al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin. Masa sahabat sobarani ahli sunnah? Tabi'in, masa tabi'in pengikut Abu Musa Al-Asy'ari? Disendi tabi'in Abu Musa Al-Asy'ari. Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Sapi? Sapi, wong dhisik Sayyidina. Lah iku jenenge pembakuan sejarah secara intelektual. Artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. Sebabnya ahli sunnah iku wong sing ciri utamane iku Sapi'i utawa Maliki utawa Hanafi. Dalam akidah anut Asy'ari atau Matu. Ya hanya begitu saja. Ya suwe-suwe secara kultural kok ning Indonesia ditarif ahli sunnah iki sapa? Ya Nara NU ya Muhammad dia. Karena Wahabi itu klaim ahli sunnah, sama jangan salah paham. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli sunnah. Oke? Dalam seminar-seminar oki sedunia, Wahabi itu masih kategori ahli sunnah. Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah. Tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi. Ahli sunnah iso apa? Sing sarungan ketunan kuno ya napa? Ahli sunnah. Ha, repot kan? Akhirnya secara global digawe takrif ahli sunnah iku sapa? Sing ora jelas sikape. Lah anak Syiah sing wani Amerika, takrif itu berkembang terus. Kok kebetulan Syiah diwakili oleh Iran, mulai dhisik ciri utamane Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nanti dipresideni Shah Iran. Shah Iran itu Pahlevi, Pahlevi bonekane Amerika. Terus digoleng no mbek monarki ne Khomeini mbek Ali Syariah. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Ba'da niku Rafsanjani dia masih wani Amerika. Diterus sama ke Ahmad bin Najat mulai riyen Iran kok diciri khas sebuah negara sing wani napa Amerika. Mewani tenan bores pokoke dadi sejarah. Dene wis duwe sejarah ciri khasnya wani napa Amerika. Nah sesuai dadi takrif pemerintahan Sunni piye? Sing balane Amerika, lha Arab Saudi balane Amerika. Lah sing Syiah sing wani. Lah sesuai tarife sampeyan. Misale Amerika runtuh sing kuat Cina. Lah itulah kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang. Dan kita sebagai ulama, sebagai orang yang ngerti Quran harus membaca itu terus fenomena itu, fenomena pergeseran-pergeseran itu. Lah sampeyan nak menangi lah jenenge kiai ra ketunan koyo muruah. Ya menangi ketika raketunan dimulai tradisi PBNU sing tukang kiai desa mesti anak buahnya PBNU. Lah genge sing Jakarta do ora tau ketunan, kewapok. Lah takakno Mbah Sagur, jenenge riyen kiai jejer wong wedok UF. Suwe-suwe wola-wali zaman ketuane kiai rak PBNU. PBNU ini jejer-jejer Megawati, sering metuki samu wedok do salah, nyoro sing kiai desa. Dikritik atasan. Ora dikritik keyakinane dekne ora pas kiai kok jejer wong wedok. Itu orang loro ya itu zaman mesti begitu kiai desa ngerasa nak lu ngora kedunan ketuane kiai ning Jakarta orang-orang yang keduh orang-orang yang kedunan cara desa kiai jagungan mbak wedok iku ketuane kiai sini Jakarta ya ora trimo jagongan koalisi ya itu kehidupan intelektual kita harus lapang dada berani membaca itu fakta. Kowe ora usah dadi khawarij karena kecewa terus dadi napa? Khawarij. Kecewa Mbak Pak Hasyim Asy'ari, kecewa Gus Dur terus dadi khawarij klunak-klunuk mbek gremang-grem. Ndak bisa. Kita harus gentleman sesuai dawuh Nabi ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda sadda finnar. Alaikum bil jamaah fa inna yadawai ma'al jamaah wa man sadda sadda finnar. Mulane kula umpama partai nggih milih sing gedhe, ormas nggih milih sing gedhe. Bukan oportunis ya milih yang itu. Mergo sing cilik-cilik malah bulet ngono ngatur. Paham nggih, mungkin yang cilik itu bener tapi bulet. Cara bahasa ini derek mainstream saja, yang umum-umum saja. Mulane kula kiai kan buta lunga ra ketuna nggih ra ketuna. Nang umume wong piye nggih, wae umume wong. Kula niku geus umume wong, sing ringan-ringan saja itu sing umum-umum saja. Nggih itu tadi nggih. Karena sejarah ahli sunnah sendiri itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Kalau baleni malik ya. Sejarah ahli sunnah piyambak itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Ini ku kemudian ada takrif ahli sunnah itu sapa wong sing cara bermadzhab mengikuti Ahadul Madzhab Al-Arba. Cara bertasawuf mengikuti Abul Qasim Al-Junaidi. Nggih. Cara bertauhid atau berilmu kalam nganggo Abu Musa Al-Asy'ari atau Abu Hasan Al-Maturidi. Tapi mana ada takrif itu zaman Nabi. Nabi itu orang menangi periode ini Abu Musa Al-Asy'ari. Ya orang menangi Abu Hasan Al-Maturidi. Zaman itu mau ngoten tok ahli sunnah sinten ya Rasulullah. Ma'ana alihil yawma wa ashabi. Ya wong sing anut aku lan anut sahabatku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mah. Iye niku iku anut aku lan anut khulafa'ir rasyidin. Iya zaman Abu Bakar enak ketuane sitok. Tugale zaman Basim Asy'ari enak karo anut Basim, nak era putu. Jare sepuh ya putune, jare sitok iku ya putune, iku ya putu, angger wong ya putu putune. Kula ereng wonten kiai alim wali teng Jawa Timur. Niku anak putune iku wis ora bangga. Mergo angger wong ya seputune.

Misalnya bebas ngeten. Fakim anut Dawud Adzairi, ora selingkuh terus ki misale. Wong Dawud Adzairi syaraté kawin niku kaya wong selingkuh. Mesile fakim anut Dawud Adzairi gak barbaran. Oleh kawin mutah, oleh kampun apa wa? Wali, ora seneng hotel seksine supir tok terus kawan ka? Kawin. Lah umpama tasawuf pem anut Ibnul Arabi utawa anut Al-Hallas. Ora wah dadi wujud kabeh manunggaling kawula ing Gusti. Untunge tauhite tasawufe kon anut Abdul Qasim Al-Junaidi sing kaya umume wong. Beliau sebagai ulama ya mulang ya kumpul wong. Lah mung tasawufe anut Ibnul Arabi. Ora wah dadi wujud utawa anut Husain Al-Khalat ora dadi siti jenar. Paham ya? Dadi ora gunane dibatesi, nek ora dibatesi liar tenan. Faham gak? Ini masalah bandingannya ekstrim. Misalnya fakih kok kaya anut Dawud Adzairi, kaya apa? Nak kenaan ngomong sing mutah. Malah nangger ngaji muin Wahab nangger banjiri tak nol syarat kawin nganggo wali khilafan di Dawud Adzairi, nganggo sahid ya khilafan di Dawud. Mereka jek dendam ulama-ulama beda Adzairi. Syarat kawin kok gampangnya ngo? Faham ya? Lah santri dedam sampai madhab dhewe mergo syaraté kawin santri kudu nglibatno bapake wali. Lah kadang bocah wis pacaran bapake ora setu. Dadi santri rata-rata nganti-nganti Joko tuwa ya korban madhab sapi. Mergo bocah wis gelem bapake ora gelem. Lah bapak ning gone fikih Syafi'i dilebokno rukun. Dilebokno napa? Rukun. Angel langkane. Lah ya ahli sunnah itu terus disederhanakan. Kulo nggih matur nuwun nggih. Saya pikir kados Mbah Hasyim Asy'ari, kados Mbah Fadhol Kiai Memun, kiai-kiai yang alim riyen Mbah Maksum Bali Maksum yang bertanggung jawab terhadap proses pesederhanaan ini. Tapi kita harus terima kasih. Lewat muktamar di Jombang atau musyawarah besar enggak tahu saya, itu yang jelas di Jombang itu disederhanakan tuh mudah. Ya tadi andai kan enggak disederhanakan begitu, kayak kasus-kasus di kampus itu. Di kampus karena saking hormatnya terhadap nilai intelektual, tasawuf manapun diambil. Termasuk tasawufnya Jalaluddin Rumi, tasawufnya Ibnul Arabi, tasawufnya Husain Al-Hal. Sehingga mereka enak saja, wae Jumatan untuk nganggo tarian, jenis tarian Rumi, gak usah Jumatan. Kalau tarian Rumi ya ibadah, Jumatan gini apa? Ibadah. Kalau Jalaluddin Rumi gak ada tarian apa? Rumi, jadi nak eling pengiran mbek joget. Nah muka kita tasawuf pemiku lagi kayak cobaan dua bejo joget, apa lucu? Mergo saiki joget itu kan si Arul Fasako, uang bayangan dia joget, yo inul atau Dewi Persik. Nah mau mau ahli sunnah anut Jalaluddin Rumi, sing juga inul dok poro kiai itu kan joget, apa lora kape? Sebetulnya Jalaluddin Rumi itu ya orang soleh, karena logikanya masuk akal. Kalau orang bisa asik dengan musik untuk hal-hal yang mungkar, masa kita kalah asik dengan Tuhan? Kalau orang bisa joget karena alunan musik, masa tidak bisa joget karena alunan nyanyian Tuhan? Wong iso nyanyi iso joget mergo lagu munajat cinta ayat-ayat cinta. Masa ora iso joget mergo cinta ning pangeran. Makanya tenggene Jamul Jami' teng kitab-kitab fikih mengatakan, kita meyakini kalau Husain Al-Khalas adalah orang soleh. Kita meyakini kalau Rumi orang soleh. Ibnul Arabi juga orang, karena mereka berangkatnya itu ya dari keasikan dengan Tuhan. Sampean delok teng Imriti. Imriti itu satu kitab yang dipakai semua pondok di Indonesia. Tapi membayangkan satu prosesi mahabbah juga wong joget ya nari, ya nganggo gitar. Sampai orang Islam fa usribat makna dhamirisani fa uribat bil hanibil alhan. Fa usribat mongko wis dadi campur apa makna dhamirisani. Inti maknane dhamirsani. Fa'u ribat mongko diekpresekno apa makna domirisani bilkhani kelawan nagomatul autar. Alkhan itu artinya itu tali gitar, senar apa? Gitar. Bil alkhan kelawan piro-piro nyanyi nyanyian. Di wong nak wis tasawupe mahabbane Allah dhuwur iku wis ra iso muni Allah ra iso. Muni la ilaha illallah wis ra iso kesuwen. Selak senenge ilang. Akhire mu fa'u ribat makna domirisani. Sing ana mu hu hu tok. Mergo kan fa'lam annahu la ilaha il. Gemersaan, sing gemersaan nak hune tok. Annahu saktemene kelakuan saan la ilaha il. Sebab itu tasawuf itu kan ana urut-urutan. Nak mubtadiin wiridane la ilaha illallah, la ilaha illallah. Engko rondok kelas mutawasit Allah Allah. Kelas paling tinggi hu hu tok ora repot ke. Nah saiki wong tasawu ha hu ora karepe. Dadi wis ora Allah ora la ilaha illallah tapi napa? Hu hu hu. Tapi mun usribat artinya sudah tercampur aduk teng ati. Fa usribat makna dhamiris. Lha niku nak mun usribat niku dengan sendirinya nari. Jadi aku terus disebut sakniki secara sejarah karena yang memulai itu Rumi disebut tarian Rumi. Iku eleng pangeran asik sambil nari. Nari. Anggulo nate maca kitab Masnawi, pancen masuk akal. Tarian Rumi itu kan ada filosofinya. Misalnya tangan kanan menengadah ke langit, tangan kiri menyebar rahmat di bumi. Jadi intine filosofine itu tangan kanan ngambil rahmat dari langit, tangan kiri menyebar rahmat di bumi. Nah, nak jari canom nom, karek sing nari tegus. Nak sing sing nari artis yang menarik, nak ora ya ora. Mergo bareng diperagakan wong jenggoten tuwek-tuwek ra ono sing delok. Bareng ning kampus diteatrikalno sing nari mahasiswa ayu-ayu wong do delok kabeh. Lah deloki krana filosofi cinta apa apa krana cinta penari. Lah iku sing perkara sing wari perkara rak niku. Bareng sing nari wong ayu kan menah menarik. Lah iso menarik ku filosofi nari ini apa penari? Penari ini. Nyatane nek sing nari wong sepuh ya ora menah menarik. Nah mari perkara bolak-balik sok nafsu napa? Mari perkara. Tapi memang begitu. Lah andekan iku lho cerita malih. Andekan para kiai-kiai kita dulu tidak memutuskan tasawuf anut Abdul Qasim Al-Junaidi, tentu kita liar. Bisa saja kita milih Jalaluddin Rumi atau milih Ibnul Arabi atau milih Husain Al-Halal atau kalau di Indonesia terkenali milih Siti Jenar. Ora manunggaling kawula ing Gusti. Endi Siti Jenar? Ora ono Siti Jenar sing ono apa? Bareng. Lah ya Allah ning ndi? Ono kene anane makhluk apa golek. Sakire bedak-bedakan mbak kali jaga niki. Wis repot kan wis ngoten terus. Terus dipateni jari ini, bareng dipateni darah jari tulisan lain itu, serepet rana buari ini. Kaya Husain Al-Halas ngerti ini iku. Mafi jebi illallah, ini saku anane pangeran. Ora terima, apa itu kok pangeran? Husain Al-Halas rana. Wiritan, la ilaha ila anak, orang disembelih wong akeh. Mari perkara, ini nih bodoh ini. Iya karena cara tasawuf, cara ilmu begitu kan muni illallah itu kan seakan-akan Allah itu bisa kena hijab. Kowe nganti roh wong liya, berarti kowe ora iso nyekseni pangeran. Saat kowe nyekseni pangeran ora iso ngomong liyane Allah, akhirnya muni Allah-Allah to. Takoki Husain Al-Halal ning ndi ora ono sing ono Allah, mergo dhekne nganggep donya iki al-adam mahdhu. Sebener-bener tidak ah? Tidak ada. Ya muni Allah-Allah to niku. Wiridan muni anal haq. Ana dul jalali wal ikram ora sembelih wong ah. Wong akeh. Dasar sing komentari wong fekih ora dong. Sing ngemane wong fekih ora dong. Ilmu ngoten mboten apa? Dong. Ya ora sambung itu sembelih. Wong fekih mulai dhisik fatwane khas, gak cocok nyembelih. Ya nganti saiki gak cocok muni rasah muni. Mulai dhisik hobine ngukumi wong. Sampai sak gedene Husain Al-Halal wis dihukum. Ya begitu. Makanya kita harus terima kasih ya di NU itu begitu itu tidak mudah proses pengambilan keputusan begitu tidak mudah. Misalnya tafsir ya terus disuruh pakai Jalalain. Kenapa tidak pakai tafsir yang lain? Misalnya pakai Fakhrur Razi. Ya tidak mungkin karena ya itu tadi. Banyak khas-khas Fakhrur Razi yang susah diikuti. Sehingga yang standar yang mesti muktamad ya kayak Imam Suyuti. Meskipun antara orang alim sendiri ya berpetualangan. Kadang cari Ar-Razi, kadang cari Izamasari, kadang cari macam-macam. Ya itu ya disederhanakan. Bukan gitu, terus lewat ngaji ini jenengan biar ngerti bahwa semua proses aliran-aliran itu adalah proses intelektual yang ditempa oleh sejarah, oleh luka sejarah, termasuk luka sejarah yang mau dirunut itu mergo bertukar. Sehingga Nabi Muhammad piyambak merunut sejarah itu ya sausé tukaran. Gini ku wonten polemik Yahudiyah awin Nasro al-Nasrani. Disenti tuwonti. Bareng adu tua terus Quran memfonis inna awwala baitu wudi'a linnas lalladzi bibakata barokah wa hudal lalami. Nah terus yang berlebihan ya kitab-kitab yang klenik niku. Sakjane resmine Quran mau ndarani nak Ka'bah dimulai dari Nabi Ibrahim. Iku wae wis luwih tuwa tinimbang Baitul Maqdis. Mergo Baitul Maqdis dimulai oleh Yahuda atau Nabi Musa. Di kitab-kitab wong sing seneng kaji sik ora trimo. Mulai Nabi Adam. Ora trimo mulai Nabi Ibrahim tapi mulai napa? Nabi Adam. Ono sing kurang ekstrem menan nek delok sampean kitab-kitab 2000 tahun sedurunge gawe bumi lah terus dakon ndi malah malah perkara kan. Ngelem ora dipikir. Piye wae kabeh didakon ning bumi sih malah. Malah degelan apa ngelem to. Saking kepingine tuwa nganti di sejarah no. 2000 tahun sebelum napa? Bumi. Lah terus didakok napa? Endi? Lah wong kabeh ning bumi. Mulane nak ngelem aja berlebihan, malah bulet. Akhirnya malah mbok sing umum-umum wae piye wae istilah Quran pokok inna awala baiti budi alinnas lalati bibakata napa? Mubarakah wa dalil alamin. Piye istilah aja tuh fihi ayatum bayyinatum maqamun napa? Bro. Memang banyak tarikh yang mengatakan dulu Nabi Adam sudah haji. Nabi Nuh sudah haji yang mengitari Ka'bah itu. Dulu bentuknya Ka'bah itu kazib datin filma. Jadi ketika bumi kurung jadi bumi itu kalma, banyu. Ketika banyu ada zubdah. Lah zubdah untuk itu yang jadi Ka'bah. Ya, tapi tidak diwalik menewa berarti Ka'bah ini untuk ya pelecehan menewa. Perkara kan. Boleh balik perkara. Cara kula itu tidak usah. Lah berlebihan begitu itu tidak usah. Ya sudah kita meyakini. Mungkin yang penting itu. Dalam sejarah polemik itu yang penting Ka'bah luweh tuwa timbang Baitul Maqdis itu saja. Tak roh aku lah sampean lho. Wong aku maca kitab pirang-pirang. Apal pisan lho. Ngomong ajare-jare, wong nyen nuruti jare ora ono ba, ora ono bare. Tugal ahli tarikh jare Nabi Adam ketemu Sayyidah Hawa ning Arafah, mulane daerah Arafah. Mergo lagi kenal, ketemu pertama. Lagi nang swarga wis suwi kok lagi kenal, malah dagelan istilah kok. Li annahuma ta'arofa fiha. Mergo Adam mek Hawa kenalan meneh ning Arafah. Jarene ning swarga diusir bareng. Saiki cerita lagi kenal sing benerune piye? Ana sing darani ora turun pertama ning bumi ning India. Mergo India gone wong anyu dadi bayangane terus napa? Di India. Bareng kena arkeologi sing tukang gali beda-beda sing kawak niku. Manusia tertua jare malah ning Sangiran, daerah Klaten ngono. Apa kowe wani Nabi Adam iku pertama ning Klaten? Ah, kena sejarah versi intelektual malah kacau meneh. Mergo fosil-fosil ditemukan terus dinyatakan ini fosil tertua. Tertua ning Sangiran. Kowe iso bayangno Nabi Adam nemu di ning Klaten ning Sangiran. Ora lara ke malah kena. Ngono niku ora usah berlebihan. Kita meyakini kalau Abul Basar bernama Nabi Adam ya sudah. Mbok dia cek ning Mekah, cek ning Sangiran, cek ning Australia. Wong jare aborigen ya tau ditemukan ana fosil ning daerah aborigen tertua. Sik bayangno Nabi Adam wong putih aborigen ning Australia. Repot Sangiran ambek aborigen. Lah pakar arkeologi rong tau muni ning Mekah atau Madinah. Ora lara. Ya ora ono bare, polemik-polemik begitu tidak ada barenya. Ya malah nih lewat ngaji ini sampean ngerti kenapa ya, Bani Israel diungkit-ungkit lagi di Quran. Karena polemik agama Islam itu dulu pertama adu debat sama komunitas Yahudi Nasrani. Ya kok adu ilmu tua, paham gak? Adu ilmu tua. Sitok darani Musa terbaik, sitok darani Isa terbaik. Dan Nabi Muhammad adalah anut Nabi Ibrahim. Sing wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di. Di mana Taurat dan Injil satu generasi, satu periode sing jelas-jelas sakwise Nabi Ibrahim. Mrene kula tresno. Inna hadzal Qur'an, sak temne ikilah Qur'an iku yahdi ku nunjukno apa Qur'an. Lilati maring dalan, ayi thariqat titik sedalan. Alati kang ya kang telati ku aqwa iku luwih jejeg. E'ak dalu tegese luweh jejeg wa aswa bulan luweh bener wa yubashirulan bebunga apa Qur'an al-mu'minina ing pira-pira wong mukmin alladzina rupane mukminin ya'maluna kang padha nglakoni sapa mukminin as-solihat ngeling-eling ini mukminin sing nglakoni solihat ora sing muk pertuntung-pertuntung ning omah ngrasa bener dhewe pira ana sing dilakoni dadi mukminin sing ya'malunas solihat. Kowe dadi pengurus masjid tukaran lah tetep dadekno masjid dadi. Daripada ramelok tukaran terus ramelok melok. Kowe bangun madrasah mesti tukaran antar pengurus, tapi kuwi luwih apik wong dadi madrasah timbang ramelok melok ora dadi popo blas. Kowe dadi kiai mesti tukaran mek dulur rebutan warisan, tapi kan lumayan kiai. Timbang kira tukaran orang kiai blas. Akhirnya ra ngamal blas. Pokoke 11-11 iku dosa. Khawarit iku napa? Khawarit sih. Kudu tobat bareng ngaji iki mulai kudu tobat. Ya dalile si ayat iki wa yubasyirul mukminin iku sing alladzina ya'maluna salihah. Kuwabe Quran begitu. Anggrina ladina amanu mesti turun wa amilus salihah. Kok kuwatir kok khawarit ngrasa saleh tok ora ana amilus salihah. Di mukminin sing perlu dikei bebunga sing alladzina rupane mukminin ya maluna kang padha nglakoni sapa mukminin aso lihat ing pira-pira ngamal saleh. Mbok bebunga ana lagum sak temene iku tetep kedhe mukminin ajir ana ganjaran kabiran ingkang gedhe. Wa yufiru lan nyritani apa Quran ana alladzina sak temene wong akeh layu miruna kang ora padha iman sapa alladzina bil akhirati iklan akhirat. A'tadna iku nyediakno ingsun. A'tadna tegese nyediakno ingsun. A'adatna tegese nyediakno ingsun lahum maring alladzina la yu'minuna bil akhir adzaban ing siksa aliman ingkang larakno. Mukliman tegese nglarakno guati adzaban mukliman iku annaru neraka. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Wa yad'ul landonga sapa al insanu manusa bisyarri kelan keelekan. Ala nafsihi mlarat ing atase awak dhewe insan. Manusa iki gampang frustasi. Yeah. Manusia gampang frustasi nganti dongakno elek awak iwa ahli lan ahline insan. Ida do jaro nalikane sumpek sopo insan. Doa ahu kelawan koyok dongane insan. Eka doa ihi tegese koyok oleh dongane insan lagu maring awak edwi. Bil khairi klan keapian. Uang nak lagi putus asa, iku dongo elek kanggo awak edwi. Koyok zaman dek neje apik seneng apik. Niku bolak balik kulo nak ngaji niku. Dek dalu kalau ngaji mbek santri-santri nggih ngoten nggih. Masalah utama kita sebagai wong salaf niku tradisi syukur itu ndak ada. Kula niku nganti saat niki niku kula pun bolak-balik matur teng santri-santri kula. Kowe anggere jek iso syukur ya santriku. Nek nah, iso syukur donya akhirat rata aku santri. Mergo masalah kita ini gampang ngeluh. Kula nu dek dalu ngaji nggih. Kula jujur mawon niki sampean cocok ra cocok ra urusan. Kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita sing ngeluh. Duka yai kula kerja melirian nganti sani mboten nate suge-suge atau badi. Badi kula nganti sani iki awak kula lara kabeh, anak kula lara kabeh. Kita ini harus mentradisikan itu tidak kita toleransi. Kita harus mentradisikan syukur. Karena ayatnya jelas, ma yaf'alu wahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu ora bakal nyiksa kowe selagi ne kowe jek di tradisi syukur. Kulo genate melarat, kulo genate susah. Tapi kita sebagai orang mukmin itu harus berlatih syukur, harus dilatih terus. Bahkan ada ayat sing ekstrim, fattaqullaha la'allakum taskurun. Kowe iku takwa, nak menawa dadi wong syukur. Dadi takwa wis sak isore napa? Syukur. Dadi ana ayat isle fattaqullaha la'allakum taskurun. Kowe iku takwa, nak menawa dadi wong syukur. Karena kalau ndak syukur tuh begitu. Kulo nate ngamuk tiyang gara-gara ngot. Saat ini repot kalau gue nak lunga-lunga lebih ya. Kalau saat ini dia anak cilik, jenis cacil ya rewel. Tak kena, lah misal nah anakmu repot, muka-muka anakmu dipateni pangeran. Kira-kira gue ngiyah-ngiyah tau orang. Wah, nak mati ngiyah-ngiyah ternyata. Lah iya. Kisah ini disik rana anak kebena anak. Jadi nak dia anak cilik mari repot. Gue nak dipateni pangeran, nak ngiyah. Ngiyah-ngiyah. Gue udah usah begitu. Dia anak syukur, karena itu pewaris kita. Gue nak sumpah iso hiburan ambil anak. Bahwa kita kadang ribet mergo ngurusi cawi ya apa ya itu kan basaria sekali kita ribet tapi jangan ngeluh. Mau anak SD SMP saiki wis biayake wae sekolah, SMP bayar, SMU bayar, kuliah bayar. Ya saiki anak merasa sekolah, dak kok ning dalan gelandangan kok ya kowe ngiyeh. Ngiyeh ngiyeh. Anak sekolah biaya ngiyeh ngiyeh. Kok gelandangan ngiyeh. Ngiyeh. Anak orang ngiyeh ngiyeh modar ya ngiyeh. Ngiyeh. Karena itu tadi sampai Quran ngeritik wa tul insanu bisar lidu'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoki Gus Dur kecewa, ditokoki Mbah Hasim kecewa, ditokoki Pak Karno kecewa. Kowe apa milih tokoh sapa? Nokoki awam dhewe. Kowe kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya tidak cocok saya kritik, tapi saya sebut halnya apa. Di presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa, wong lengsere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Gulingnya Soekarno ya lewat demo. Nyatanya di Presiden Soeharto ya kecewa. Ya dipecat lewat demo, lewat power people. Di Presiden Habibie ya kecewa. Konang sedih lo ae. Lagi Habibie urung luguh tenanan. Ginang pemilu. Kowe iku presiden transisi. Si lo geneman kok ngono. Jadi ginang pemilu. Kowe iku presiden transisi.

Kula nu didik anak kula, didik bojo kula, dik kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama kanca ngamal. Nggih kanca napa? Kula nganti sak niki tak latih, kula sering nak teng Yogyakarta tidak piyambakan. Nggih kula sering anak kula tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah. Karena nikmati santri utawa pengaruh kok nang lengser. Kaya Gus Dur sing nyianati wa anak buah kabeh sing digedhekno ka kabeh. Nasibe wis ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe utawa mencelat dhewe. Apa ora lara? Kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhene ndek pengaruh beda partai. Kaya ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB utawa walian kaya ini PKB santri ini. Akhirnya adu fatwa, ilmu ini manfaat orang anut aku. Ya mari dimenati loro. Nah kula betul apa-apa. Misalnya kula santri kula partai ini aneh-aneh betul apa-apa. Anggir gak PDS atau apa lah itu. Nah PDS mungkin rotok kaget lho. Cung kok aneh partainya kok damai apa. Ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa. Tapi atas nama santri kita jagal cung malik. Tapi gak apa-apa atas nama kebangsaan apa. Ayo nek BKB, P3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan. Ya itu enggak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam faham isek, ya sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam faham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu an anzi'a halawata munajati dari pengiran teng hadis qudsi. An anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik, munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh, "Dzaqatu amal iman man radhiya billahi napa? Robba wa bil islami dina." Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pengiran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah, misalnya kaya kula mulang jenengan ngeluh ra enak mulang jamaah santri enak dosen. Dosen gajine jelas, sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takokno pira ra pantes. Ha ngono wae ngeluh terus. Ngono nak dosen yo ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Lah suwantri kan wani mati, nak mahasiswa masa wani mati demi dosene. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ra enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ra enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mulane bener pangeran diancam inna adzabi napa. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti. Lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan ngiyai kok puwede kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya misale ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nek sing ra cocok pangeran, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Ya biasa mawon lho. Makom kula wis kok sithik jenar, kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran, ya ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Soale tak rewanginya itu tenanan dibeli wong ra cocok ngeluh, itu yang repot. Mene kula pede mawon, kula nganggo madzhab Quran wa ma bi nikmati rabbika napa. Kula ngalim, ngaku ngalim, dhewe dhuwit ngaku napa? Dia duit, aku nara dia duit malah menengah. Tapi kalau nu syukur, buat dia, kalau ngian buat dia. Kalau gimana, kalau mati lebih suar gue, kalau bapak pangeran nuseng nyaman nyaman aja. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indah zoni apa? Abdibi. Aku itu menurut penyangkaan ini kawula aku. Sehingga ono cerita gitu, tenggenin rokok, ini wonten tiang alim soleh. Dilebokno swarga. Kita kok karo pangeran, kowe roh mlebu swarga ya, kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa. Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya pangeran. Karena ngandalno amal. Dadi wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran difonis neraka. Bareng difonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye mbek mlengak? Lho napa kok mlengak jare pangeran? Wis tak fonis sampe dieksekusi mlebu neraka kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesah di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat. Akhire ya pikiran yo wis ning swarga. Pikiran kula niku. Lha kula ge zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku. Seneng kula ngoten.

Ya artinya kan podo Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, kuwi ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya podo, misalnya bojone papat, paling dirasakno sito. Ya podo mbek kowe bojone napa? Sito. Melane cara wong tasawuf berasem sak gudang, sik pangan ya sak pi? Sak pire. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gu? Sak gudang. Penting ya kearifan-kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Ana sak niki penyakite, mulane kula usul nggih. Para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita apa dengarkan kita apa. Mung ora bener dirungokno. Itu dididik. Kula sering wonten tamu, riyen sering kula jek tamu. Sakniki mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kula sering jek tamu. Bagus kula dadi kiai kok men sumpek terus wis perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten-ngeten. Pancen ngalim mrung tutuk kan. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta wae? Ora. Ki pikiranmu diridani manusa ta ora? Lha iku sing maksudku ngaji mrung tutuk. Berarti kalau salah ibu yute salah. Jelas apa? Lah misale ana sing ngeluh, kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ora di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang? Pirang-pirang. Marai dhuwit penting, penting di pangeran. Ambil penting pangeran ya wes kowe jadi pangeran wes to. Soale tidur ya biasa, ya ra tidur ya golek tapi ra usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampe ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika napa? Sampe nak delok teng manakib. Kaya apa mlebu Isa Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Isa Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika napa? Fadil sampai ngentikan ana salah bul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwa ilmu nganti plepak-plepuk nganti pirang lembar ngentikan ana salah bul ahwal ana bahrun bila sahil asura khusen al-khalas asrotan walau biadih khusen al-khalas ini sempat kepleset saya ngerasa periode bi aku ngerasa periode bi aku tak selamat. Oh ya cik rapuas melepuknya cik diterus no wa ana likulliman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa akhudu biyadi kulama asra khayan wa mai wa maita wes pokoke sing seneng aku sing menggendaki aku sampai kiamat nak kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang seneng dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kulo ngaji ngene pede mawon, kulo ora kuwatir disalahno wong liya mergo metodene ngene, kurang ngene. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, "Kak ngaji cara pangeran metodene rubah." Lah itu kan karwane nak ngono. Lah nak menungso itu ndak ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok iki sing paling populer. Jong, nek niat ngamal apik ya apik, ora usah peduli omongane. Wah. Wow. Tapi ya Pak, ya jajat ning pasar niku terus dadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anake wong tuwa kurang ngajar. Enak-enakan numpak, anake kon nuntun. Anake kon numpak, anak kurang ngajar, bapake kon nuntun, anake numpak. Ya saiki ditentekno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki wong loro. Iki terakhir diwalik, dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu. Nak duwe kiai intelek jari sekuler, iku sekuler ora salah. Nak salaf jari kurang wawasan. Ora ada bare to. Nak kaya Gus Dur jari sekuler bid'ah. Nguk dikiai ini kiai klunak klunuk khusuk jari kurang napa? Wawasan. Ora ana bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasa, kuasane. Dadine kuarit ora oleh. Ini harus kita latih. Sementing kita begini bukan karena hitung-hitungan politik ndak memang dari dulu Tuhan tu gubeting ambek wong ngeluh tu gubeting. Isi disebut sampai wayatul insanu bisyari doa'ahu bil khairi. Lah senengane muni ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gadah anak cilik. Jadi sama rada anak jo anak sing anak cilik dianggap problem. Engko nak dipateni ngiyang-ngiya. Geneman mbok sing apik. Mbok nak ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak-tidak Gus fokus ngrumat anak Gus ben dadi capek. Apa susahe sih di bahasa islami sithik. Diajari Quran, lho kula-kula ngoten, kula anggere diundang kanca kula resa teko. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to? Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku ya seneng wong dolanan. Selesai to? seneng aneh kok ngeluh, mau ada anak caci lihat ruwet pun kok nguyah kok ngising, nangkok ada raisa nguyah raisa ngising. Wah saya ngape, dari manusia apa? Saya ngape. Mulai ngaji ini untuk pray, ngeluh apa? Wa amma bini mati robika apa? Mau cerita saya ngasik-asik aja. Kau kalau ngiayi mulai temerikan saya tidak tahu lah. Kalau ngeluh, pede mah, udah damai mah. Kalau ada urusan, mau komentar, ada urusan. Gunanya wong alim ya percaya pangeran niku. Paham ya? Sampai disebut. Ya, masalah ini masalah penyakit. Mana kalau bilang-bilang ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang apa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa jazua wa idza massahu alkhairu napa manu'an niku illal musol. Artinya kalau kita sudah berani salat kudu ku ora mental jazua, kudu ora mental gampang ngel gampang ngel. Sepede mawon, misal sampean ngiyai ra ngalim lah sepede, mumpun ngandel kula. Lho kowe ra ngalim kok pede, apa rahmati Allah kanggo ngalim tok wis jawab. Wis sing puwede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat ngrahmati aku ya iso wong alim ya iso. Berarti poe sing pede. Paham nggih? Wong alim nggih dados sing ben diterusno napa? Wa kana al-insanu ajula. Lan ana sapa manusa iku ajulan iku akeh kesusune. Bidu'a iklawan ndongakno ala nafsi ing atase awak dhewe ni insan wa adami nazaran ora ana ningali fi akibat dalam akibate dua alam wa jalna lela. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تكي إن أحسنتم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ لَمُنْ نَلَقَنِي إِحْسَانْ سِرَا كَبِهِ نَلَقَنِي أَبِئْ سِرَا كَبِهِ أَلَمْ نَلَقَنِي أَبِئْ بِالطَّاعَةِ كَلَوَانْ طَاعَةِ itu sekitar niku nggih 7 baris dari atas nggih sing ayat in ahsantum. In ahsantum lamun nglakoni apik sira kabeh utawa berbuat ihsan sira kabeh, bito ati klan nglakoni taat. Ahsantum mongko berbuat apik sira kabeh, nglakoni apik sira kabeh li anfusikum manfaat kedue awak dhewe sira kabeh. Li anna sawabahu krana satemene ganjarane ihsan, ganjarane berbuat apik. Iku laha iku manfaat kedue anfusikum, manfaat kedue awak dhewe sira kabeh. Wa in asatum falaha. Lan namun nglakoni elek sira kabeh. Sangka kata isaah, bil fasadi klan gawe kerusakan, ya falaha. Mongko te akibate elek iku kedue anfusikum. Ay falaha isaatukum. Falaha mongko iku kedue anfusikum isaatukum te akibat eleke sira kabeh. Fa idza jaa mongko nalikane teko apa wa'dul akhirati apa ancaman sing akhir. Ayil marratil akhirah. Tegese ancaman sing kedua utawa sing akhir. Ba'asnahum mongko nangekno ingsun Allah hum ing ibadan nggih wingi teng ibadah lan auli ba'sin sadidin wingi liyasu wujuhakum supaya iso ngotori nggih ngotori utawa melukai utawa mencidrai sapa ikilah ibadan lan wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh yuzinukum tegese nyusana sapa wong akeh sapa ibadan lan aku ing sira kabeh bil qatli lan pembunuhan wasabjilan pemboyongan khusnan kelawan kesusahan yadharu kang pertelopo khusn fi wujuhikum ing dalam wajah-wajah sira kabeh waliyat khululan supaya padha manjing sapa wingi nggih ibadan ana nggih al masjida ing Baitul Maqdis ay Baitul Muqaddas itu kese ing Baitul Maqdis fayukhrifuhu mongko padha ngrusak sapa ibadan ana ing al masjid kama dakhalu kaya oleh padha manjing sapa ibadan ana kama dakhalu kaya oleh padha mancing sapa ibadah lanaku ing masjid wa kharabuhu lan padha ngrusak sapa ibadah lanaku ing masjid awwala marratan ing kawitane tingkah utawa ing kawitane keadaan wal yutabbiru lan supaya padha ngrusak sapa ibadah lanana yuhliku tegese ngrusak sapa ibadah lanana ma ing perkara alau kang padha nguasai sapa ibadah lanana alau kang padha nguasai sapa ibadah lanana hola futik se padha menang sapa ibadah lanana alihi ing atase ma oleh ngrusak tadbiron kelawan ngrusak tenan halakan tegese kelawan ngrusak tenan wakot afsadulan teman-teman padha nglakoni perusahaan sapa Bani Israil sanian kelawan ambal sing kedua bikot Yahya kelawan mateni Nabi Yahya Bapak asa mengkong utus sopok wa alih mengatasi Bani Israel buhtanasor yang buhtanasor Fakotala mengkong mateni sopok buhtanasor minhum sanging Bani Israel ulufan ing ribuan wong Wasab balan ngiring utawalan boyong sopok buhtanasor zuriya dagum ing anak turune Bani Israel Wakoro balan rusak sopok buhtanasor betal muqaddas ing betul maktis Wakul nalan nitahno ing sun Allah fil kitab ing dalam kitab rupane asa rabbukum ayyarhamakum asa menawa-menawa sapa rabbukum pangeran sira kabeh ayyarhama ento melasi sapa Allah kuming sira kabeh badal marrati sause ambalan asaniate ingkang kedua intubtum lamun tobat sira kabeh wa in uttum lamun bali sira kabeh ilal fasad maring kerusakan udina mongko balik sapa kita ilal uku bali maring penyiksaan wakot adilan teman-teman padha bali sapa Bani Israil bitakdzibi Muhammadin kelawan ngorohna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasallata mongko nguasai sapa Allah, nguasakno sapa Allah. Alaihi melarat ing atase Bani Israil. Bikot likuraidota kelawan merangi utawa mateni Bani Quraidho wa nafyin nadir lan ngusir Bani Nadir. Diusir ngantos tok Ilia ngantos tok Palestina. Wa darbil jizyati lan majibno jizya alaihi ing atase Bani Israil. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Wajah analan gawe sapa ingsun jahannam ing neraka jahannam lil kafirina kedhe pira-pira wong kafir. Tak gawe khasiran ing nggon apa nggon leren utawi nggon duwi. Mahbasan tegese nggon penjara wasijiran lan tegese nggon duwi. Mahbasan tegese nggon penjara wasijiran tegese nggon duwi utawa penjara. Mbon nggih kula terangno mulai napa. In ahsantum napa? Li anfusikum. Terus kula terangno nggih sing kados kunci tenggene surat Bani Israil nggih niki kowe sampean paham ra paham lu diusahakan bawa kitab nggih jadi nanti apa sesuai tradisine Quran nun wal qalami wa man apa yes, turun jadi tradisi menulis dan tradisi bawa kertas itu tradisi paling tua nggih dan yang paling diakui Islam gitu. Terus sampai dadi sumpah pangeran apa nun wal qalami wa man apa yes, turun. Terus ketika pertama Nabi Muhammad angsal surat nggih surat Iqra termasuk Iqra wa rabbukal akram allazi allama napa bil qalam. Jadi itu tradisi paling tua dan paling manfaat sampai sekarang. Tradisi nulis, tradisi kertas ya atau ya alat tempat tulis ini. Terus kalau nyuwun teng jamaah pokoke nek sing teko awal nggih ngrungokno mboten usah nyambut jamaah sing kedua ketiga nggih karena orang yang datang awal lebih berhak mendapat ilmu. Itu dulu mulai Nabi begitu. Jadi siapa yang datang di saf awal itu tidak boleh hak saf awalnya diberikan sama orang yang datang terlambat meskipun orang yang dihormati. Karena ya nanti tidak adil tuh orang yang datang awal manitian yang datang apa? Terlambat. Ya itu. Terus kula nyuwun yang datang awal itu berhak mendapat lebih baik. Selain itu nggih secara teori ilmiah nak sing datang awal itu dapat banyak mungkin yang belakang tanya atau ketinggalan bisa nerangkan kalau yang datang awal melok plengaan malah ilang loro-loro itu jadi tradisi-tradisi yang enggak benar itu kita benahi itu dulu zaman Nabi itu begitu jadi yang datang awal ya berhak mendapat segalanya mohon kula terangno nggih kaidah dalam ilmu tafsir nggih kula bolak-balik matur nggih niku wonten kaidah sing paling populer dan dipakai niku al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sebab niku saya ulang-ulang ngaji teng budi-budi. Quran tu diturunkan tu delangan satu sebab nggih.

secara nasabiah tok Ismail, Ismail bin Ibrahim. Sementara Bani Israel ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Global ini malah ya. Sebab niku lah Bani Yakub sing soleh sing liwat jalur Yusuf, Yusuf bin Benyamin itu yang dulur Li'ab. Dados Nabi Yakub gak ada garwa sing Yusuf bin Benyamin uli sakit sing bin Yahuda CS namung napa Li'ab. Sebab niku ikhwatu Yusuf guwetinge sak boleh bin Yusuf mergo namung dulur napa Li'ab. Ini kalau cerita ilmu nggih, ben sampean paham polemik-polemik intelektual Islam nggih. Akhirnya Nabi Muhammad karena beliau ingin mengajarkan inna akromakum indawahi atqakum, sing penting takwa, gak nasab. Ya kalah dengan fakta bahwa tradisinya Allah itu ngutus Nabi itu turunan Nabi. Sehingga akhirnya Nabi juga menjelaskan bahwa beliau itu ya min zuriyati Ibrahim. Beliau juga min zuriyati napa? Ibrahim. Tapi itu tadi kula bolak-balik. Tapi karena Nabi itu tidak ingin ada ilmu nasab itu menggugurkan faham in akromakum in dawain apa? Atkokum. Bahwa yang penting itu takwa. Sehingga teng berjanji teng dibak diterangno. Wa adna nubila roy bin inda adawil ulumin nasabiyah ila dhabi ismaila nisbatuhu wa muntama. Sayyid Adnan sebagai mbah-mbah Nabi, leluhure Nabi itu bila roy bin inda adawil ulumin nasabiyah ila dhabi ismaila nisbatuhu wa muntama. Tapi wa semanten ora iso diterangno persise iku piye. Nggih, persise iku piye? Iku sing disebut waraf uhu ilal khalili Ibrahim amsaka an ahsyari un apa? Wa. Dadi waraf uhu utawi unda-undaane nasab Said Adnan. Nggih, maksude persise Adnan bin sapa nganti ila Ibrahim. Tumeka maring Nabi Ibrahim ku amsaka an ahsyari u. Wa. Itu tidak dibicarakan oleh Kanjeng Nabi. Maksudnya orang jelas persisnya itu piye. Tapi ini kirungokno tenan. Sejarah intelektual begini kemudian menjadi polemik serius. Iku ketika Nabi Muhammad ngadepi wong Yahudi sing pinter-pinter. Cemat, saya kaya adu ilmu tua. Wah, iku kuat ora banget mulane. Adu ilmu napa? Tua. Ya iku zaman Nabi di Medina aku debat mbek wong Yahudi sing pinter-pinter. Mat agama manyar tapi cek tak tompo kowe cek masuk akal. Tapi ya kok masuk akal. Ya apik kowe ucah nggawa agama manyar tapi cek apik. Iki anut senior-senior. Iku Nabi pertama teng Madinah, iku 16 bulan madhep Baitul Maqdis. Ya apik lah, artinya trennya para nabi njen kiblate Baitul. Karena Mekah itu tidak punya tradisi nabi. Mekah itu sama sekali tidak punya tradisi nabi. Pertama ana tradisi nabi ya Nabi Muhammad niku. Sehingga semua bentuk kenabian tentu mengacu sing jenenge Baitul Maqdis. Ya semua bentuk kenabian tentu mengacu pada Baitul Maqdis. Nah, ketika Nabi Muhammad madhep kiblat Baitul Maqdis, cara wong pinter-pinter wong Yahudi jek masuk akal. Cek iki nabi anyar nggo ajaran anyar tapi jek masuk akal. Mergo salate madhep Baitul Maqdis. Wong pinter sejarah nah, Nabi salate mau 16 bulan madhep 16 bulan madhep pundi Baitul Maqdis. Suatu saat Nabi untuk khitab kon madhep Ka'bah. Nabi teng Madinah lho, posisi beliau teng Madinah. Bareng madhep Ka'bah terus jadi polemik. Muhammad tuh piye? Agama jadi kok kangen-kangenan. Niku padune dekne kangen keluargane terus nak salat madhep daerah asale. Agama jadi kok kelangen-kelangen kangen-kelangenan. Sampai terus saya qulu sufa umman nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa? Ale. Piye Muhammad wis bener-bener madhep Baitul Maqdis kok saiki melingkar madhep Mekah. Lah melingkare Nabi Muhammad madhep Mekah niki sing dadi asal usul penguaan sejarah ulang terus Nabi gelem ra gelem kudu debat secara historis. Gelem ra gelem kudu debat secara napa? Historis. Akhirnya Nabi debat secara historis ora Baitul Maqdis sampe Mekah itu wonti. Corong Yahudi tuwa Baitul Maqdis. Jadi kiblatul Anbiya kudu Baitul Maqdis. Cara Nabi Muhammad tuwa Mekah. Ya terus disejarahno inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah napa mubarokah wa hudalil alamin. Terus fihi ayatum bayyinatum maqamun napa Ibrahim. Ora iso Baitullah pertama kudu Mekah.

Plato satu al mutua. Lah sik Quran wis kaku ati, wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'di. Lah Taurat Injil ku ana rak sakuse periode Ibrahim. Iku ngejenenge adu ilmu napa? Tuwa. Ya mulane saiki dhisik Mbah Sim apa dhisik Mbah Khalil, apa dhisik Mbah Sidogiri, apa dhisik lah nek adu Mbah gak barbar. Tapi ngono ku terukape sakuse tukar. Tukaran saya niki. Zaini Wahid rak ponaan. Nak Muhammad nak dibela Lili Wahid malah buli. Lah ora ana bare. Lah jare Gustur aku kakake. ngenteni runut kok ngenteni tukaran. Lah itu tren teng putih-putih. Lung santri sarang ngerti sejarahe Mbah Hasyim gak ada hubungan mbek Mbah Suwep yo jek tukaran. Riyen-riyene mboten ngerti. Jek rodok tukaran. Akhirnya ya karena yai sering pidato bahwa Mbah Suwep apa Mbah Ahmad dengan Mbah Hasyim akrab, Gus Dur juga ngakui kalau Mbah Hasyim nanti ngaji Mbah Suwep itu baru tahu. Makanya ora tahu cocok tapi tidak saling hujat karena sama-sama utang nopo jasa. Ke Mbah Mun di guru Mbah Karim, Mbah Karim di guru Mbah Hasyim Asy'ari. Lah Mbah Hasyim sendiri nanti ngaji Mbah Suwep ya begitu. Makanya kayak kula niku dadi kiai menangan, ngasap kula saking mbok-mbok kula bodoh. Ya itu tadi guru-guru ngalih. Enggak ya pendak nopo? Tukaran. Mereka nak tukaran ni, uang kan senangannya damai. Kayak uang biasanan nak ngoten, nak lagi rukun penting bujai ape sayang bujune ya wes. Dan nak lagi tukaran, aku mula-mula di mantu pun agak sendet. Iu nak mek mantu uang biasa. Dulu pondok-pondok pesantren, sing mek mantu uang biasa. Apa itu secara Islam tidak apa-apa, itu baik-baik saja. Itu tidak ada masalah. Saya itu paham betul tradisi Quran itu ya begitu. Sampai ngungkapno sejarah Ibrahim kiblat yang ngenteni tukar. Ketika Nabi Muhammad dituduh mat agamamu kok aneh. Bisa wis madhep Baitul Maqdis wis bener, mergo traine para nabi pancen madhep Baitul. Lah saiki madhep Mekah wae asal usule piye? Terus akhirnya Nabi Muhammad cerita. Nabi enake nabi kan diwari Jibril. Dene umilah ana sing marai, lha kowe enake nabi ana sing napa man? Mandu. Sing mandu Jibril, Jibril dipandu pangeran, ora ngaram meleset. Lah anak kowe kan ra iso. Kue cara sewantri itu dikomongi wong nasionalis bahwa bangsa ini berdiri atas jasa Soekarno. Sentek tuh, kue santri ratau mau coba buku didikte ngono. Apa terus? Coba kalau sampean tahu sejarah bahwa sebelum Soekarno itu ada partai-partai Islam. Saya bukan ujuk-ujuk sampean anti Soekarnoisme, tidak apa-apa. Kita tetap menghormati Pak Karno, tapi jangan direduksi hanya milik 1-2 kelompok. Kita fair. Ini pentingnya sejarah. Akhirnya Nabi Muhammad merunut anit tabi millata Ibrahim hanifa inna awala baiti wudi alina silalladhi bibak kata mubaraka wa hudalil alamin. Terus ono fakta sejarah iku puing-puing sejarah sing disebut fihi ayatum bayinatum maqamun apa Ibrahim. Delok Khidir Ismail iku ono watu ning kono iku dhisik sing digawe Nabi Ibrahim bangun Ka'bah fihi ayatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya kajing Nabi Muhammad teng Medina adu ilmu tua bek wong Yahudi wong Nasrani. Kue Nasrani ra anut Nabi Isa. Kue Yahudi mergo anut Nabi Musa. Lah aku anut Nabi Ibrahim luweh tuwa. Iku sing disebut anit tabi millata Ibrahim hanifa. Nggih sebab niku Quran teng juz 6 diterangno ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laisa lakum bi ilm. Mat kowe debat ambek wong bintu-bintu iku wis ra ilmiah kabeh. Kowe debat nganggo ilmu, wong Yahudi Nasrani wis gak nganggo wong Yahudi ku piye? Wong darani Nabi Ibrahim kok pengikut Yahudi. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim jadi pengikut Yahudi? Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Lah Ibrahim ra angkatan jauh sebelum Musa. Bagaimana mungkin Nabi Adam wong NU mbek Nabi Adam dhisik Nabi Adam. Paham ya? Bagaimana mungkin Imam Ghazali Bu Artani partainya PKB disi Imam Ghazali orang mungkin Nabi Ibrahim pengikut Yahudi atau Nasrani ya wong senior sinten Nabi Ibrahim ma'un zilatit Taurat wal Injilu illa mimba'di makanya kalau kalau tiang-tiang ngalim nak tahu kok ikus dengan kiai kok rakan lakna be ulama tuan tian tua ulama jadi tidak masalah tuh ulama rakan apa Imam Ghazali rian NU apa Imam Suyuti daerah apa? Tapi kan sejarah kayak direduksi, kayak keulamaan itu dimulai dari tradisi

Husain dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Lah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena sing macam-macam wis pokoke kaya wong Indo saiki. Tenan mboten derek-derek iku mulai dhisik. Bon, begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Lah sejarah intelektual sejarah paling nakalan. Jadi moh resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini. Ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadul madzhab al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abu Hasan al-Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid, Abul Qasim Al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin. Masa sahabat sabarani ahli sunnah? Tabi'in, masa tabi'in pengikut Abu Musa Al-Asy'ari? Dhisik endi tabi'in Abu Musa Al-Asy'ari? Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Sapi? Sapi. Wong dhisik Sayyidina nah itu jenenge pembakuan sejarah secara intelektual artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan sebabnya ahli sunnah itu wong sing ciri utamane itu Syafi'i atau Maliki atau Hanafi dalam akidah anut Asy'ari atau matu ya hanya begitu saja ya suwe-suwe secara kultural kalau ini Indonesia ditarif ahli sunnah itu apa ya Nara Endo ya Muhammadiyah karena Wahabi itu klaim ahli sunnah sama jangan salah paham. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahlus sunnah yeah. Dalam seminar-seminar oki sedunia Wahabi itu masih kategori ahlus sunnah. Muhammadiyah termasuk masih kategori ahlus sunnah. Tapi kemudian ahlus sunnah direduksi lagi. Ahlus sunnah iso apa? Yang sarungan ketunan kuno ya apa? Ahlus sunnah nah, repot kan? Akhirnya secara global digawe takrif ahli sunnah itu sapa? Sing ora jelas sikape. Lah nek Syiah sing wani Amerika, takrif itu berkembang terus. Kok kebetulan Syiah diwakili oleh Iran, oleh dhisik ciri utamane Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nate dipresideni Shah Iran. Shah Iran itu Pahlavi, Pahlavi bonekane Amerika. Terus digoling no mbek monarkine Khomeini mbek Ali Syariah. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Ba'da niku Rafsanjani nggih masih wani Amerika. Diterus samangke Ahmad bin Najat mulai riyen Iran pokoke ciri khas sebuah negara sing wani napa? Amerika. Mewani tenan bores pokoke dadi sejarah. Dene wis duwe sejarah ciri khasnya wani napa? Amerika. Nah sesuai dadi takrif. Pemerintahan Sunni piye? Sing balane Amerika, lha Arab Saudi balane Amerika. Lah sing Syiah sing wani. Lah sesuai takrife ben misale Amerika runtuh sing kuat Cina. Lah itulah kehidupan intelektual. Kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang. Dan kita sebagai ulama, sebagai orang yang ngerti Quran harus membaca itu terus fenomena itu, fenomena pergeseran-pergeseran itu. Lah sampean nak menangi lah jenenge kiai ra ketunan koyo muruah. Ya menangi ketika ra ketunan dimulai tradisi PBNU sing tukang kiai desa mesti anak buahe PBNU. Lah genge sing Jakarta do ora tau ketunan, kewapok. Nah tak kan bahasa akur, jenis rian kiai jajarung wedok itu eb suwe-suwe wala-wala zaman ketuani kiai rak PBNU PBNU ini jajar-jajar Megawati sering metuki samu wedok udah salah nyoro sing kiai desa dikritik watasan ra dikritik keyakinannya dik nih ra pas kiai yuk jajar wong wedok ora loro ya itu zaman mesti begitu kiai desa ngerasa nak lu ngora kedunan eb ketuani kiai di Jakarta orang-orang yang keduh orang-orang yang ketunan cara desa kiai jagungan di orang wedok itu ketuanya kiai sini Jakarta ya ratrimo jagungan koalisi yaitu kehidupan intelektual kita harus lapang dada berani membaca itu fakta kue ra usah jadi khawarit karena kecewa terus jadi apa? Khawarit kecewa Pak Hasyim Asy'ari kecewa Gus Dur terus jadi khawarit kelunak-kelunak mbak germang-germ tidak bisa. Kita harus gentleman sesuai dawuh Nabi ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda sadda finnar alaikum bil jamaah fa inna yadawai ma'al jamaah wa man sadda sadda finnar

Repot, sangiran, ambek aborigin. Lha lah pakar arkeologi rong tau menini Mekah atau Medina. Ora loro. Ya ora ono bare, polemik-polemik begitu tidak ada barnya. Ya malah nih lewat ngaji ini sampean ngerti kenapa nggih Bani Israel diungkit-ungkit lagi di Quran. Karena polemik agama Islam itu dulu pertama adu debat sama komunitas Yahudi Nasrani. Ya kok adu ilmu tua, paham nggih adu ilmu tua. Sitok darani Musa terbaik, sitok darani Isa terbaik. Dan Nabi Muhammad adalah anut Nabi Ibrahim. Sing wama unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Di mana Taurat dan Injil itu satu generasi, satu periode sing jelas-jelas sakwise Nabi Ibrahim. Mending kula terusno. Inna hadzal Qur'an, sak temne ikilah Qur'an niku yahdi ku nunjuk napa Qur'an. Lilati maring dalan, ayo tori koti tekesi dalan. Alati kang ya kang telati ku akwam iku luwih jejeg. E a'dalu tegese luwih jejeg, wa aswa bulan luwih bener. Wa yubashiru lan bebunga apa Quran al-mu'minina ing pira-pira wong mukmin. Alladzina rupane mukminin ya'maluna kang padha nglakoni sapa mukminin as-solihat. Ngeling-eling ini, mukminin sing nglakoni solihat, ora sing muk pertuntung-pertuntung ning omah ngrasa bener dhewe tapi ora ana sing dilakoni. Dadi mukminin sing ya'malunas solihat. Kowe dadi pengurus masjid tukaran lah tetep dadekno masjid dadi. Daripada ra melok tukaran terus ra melok meh melok. Kowe bangun madrasah mesti tukaran antar pengurus, tapi luwe apik wong dadi madrasah timbang ra melok meh ora dadi popo blas. Kowe dadi kiai mesti tukaran mek dulur rebutan warisan, tapi kan lumayan ngiai. Timbang ke ra tukaran orang ngiai blas. Akhirnya ra ngamal blas. Pokoke blas-blas iku dosa. Khawarit iku napa? Khawarit iki. Kudu tobat kowe bar ngaji iki mulai kudu tobat. Ya dalile si ayat iki wa yubasyirul mukminin iku sing alladzina ya'malunas salihah. Kabeh Quran begitu. Angger innalladzina amanu mesti diterno wa amilus salihah. Kok kuwatir kok wong kharit ngrasa saleh tok ora ana amilus salihah. Di mukminin sing perlu dikei bebungah sing alladzina rupane mukminin ya'maluna kang padha nglakoni sapa mukminin aso lihat ing pira-pira ngamal saleh. Mbok bebungah ana lagum sak temene iku tetep kedhe mukminin ajrana ana ganjaran kabiran ingkang gedhe. Wa yufiru lan nyritani apa Qur'an ana alladzina sak temene wong akeh layu miruna kang ora padha iman sapa alladzina bil akhirati iklan akhirat. A'tadna iku nyediakno ingsun. A'tadna tegese nyediakno ingsun. A'tadna tegese nyediakno ingsun lagu maring alladzina layu miruna bil akhirah adzaban ing sisa aliman ingkang larakno. E mukliman tegese nglarakno guati adzaban mukliman iku ana arun neraka. Wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Wayatul lan donga sapa insanu manusa bisyarri kelan keelekan. Ala nafsihi mlarat ing atase awak dhewe insan. Manusa iki gampang frustasi. Nggih, manusa iki gampang frustasi nganti ndongakno elek awake wa ahli lan ahline insan. Ida do jaron nalikane sumpek sapa insan. Du'aahu kelawan kaya dongane insan, e ka du'aihi tegese kaya oleh dongane insan aku maring awake dhewe. Bil khairi klan keapian. Wong nak lagi putus asa iku ndonga elek kanggo awake dhewe. Kaya zaman ndekne cek apik seneng apik. Meniku bolak-balik kula nak ngaji niku dik dalu kula ngaji mek santri-santri nggih ngoten iki. Masalah utama kita sebagai wong salaf niku tradisi syukur tu ndak ada. Kula niku nganti sakniki niku kula pun bolak-balik matur teng santri-santri kula. Kowe anggere gereja iso syukur ya santriku. Nek ora iso syukur donya akhirat rata aku santri. Mergo masalah kita ini gampang ngeluh. Kula nu dik dalu ngaji iki. Kula jujur mawon iki sampean cocok ra cocok ra urusan. Kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita sing ngeluh. Duka yai kula kerja melirian nganti saniki mboten nate suge-suge ra tau badi. Badi. Kula nganti saniki awak kula lara kabeh, anak kula lara kabeh. Kita ini harus mentradisikan itu tidak kita toleransi. Kita harus mentradisikan syukur. Karena ayatnya jelas, ma yaf'alu wahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu ora bakal nyiksa kowe selagi ini kowe jek di tradisi syukur. Kula nggih nate melarat, kula nggih nate susah, tapi kita sebagai orang mukmin itu harus berlatih syukur, harus dilatih terus. Bahkan ada ayat sing ekstrim, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa, nak menawa dadi wong syukur, dadi takwa wis sak ngisore napa? Syukur. Dadi ana ayat isine fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa, nak menawa dadi wong syukur.

hukum. Kita tidak benci, tidak. Kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NU langsung organisasi FPI. Itu beda kalau sampai lintas begitu, beda. Mungkin sampean kecewa dengan kiai tapi sebutkan halnya. Mungkin kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonomi. Umumnya wong sok jam 09.00 kerja dene fatwa terus fatwa mulai jam 09.00 sampai jam 04.00. Ora gonta ganti ku piye? Wong tamune ya gonta ganti. Ya mungkin kita tidak cocok dari segi tradisi itu. Kula piyambak sebagai kiai mboten wonten. Kula mboten seneng ditamu jam 09.00 sampai jam 04.00. Biar orang punya tradisi kerja. Kowe nganggur jagongi ya seneng ya kowe. Iku nek gak jahiliyah nek dituruti napa? Jahiliyah. Paham guys, saniki jenengan kula ajarnya. Pokoknya sampean harus berlatih syukur. Kalau ndak syukur itu tadi sampai pangeran ngancam wal in kafartu min adzabi napa? Lasati. Coba sampean-sampean pikir saja kalau ndak syukur nggih dalam hidup berbangsa nggih. Sekarang orang kelangenan paham Soekarnoisme. Padahal zaman Pak Karno dulu berangkatnya turunnya juga diturunkan karena kecewa. Pak Harto diturunkan karena kecewa. Ya kita kecewa itu ndak ada selesainya. Sesuai kayak kecewa mbek bapak, kowe nganti kiri ngene mergo bapakmu nggih. Kerek ora milih bapak kowe. Kowe nganti dadi wong awam mergo bapak ora kiai, mergo bapak kiai ra Gus. Lah kok sing anake kiai gara-gara bapak ngiai ya kere ngene. Cara bapakku pengusaha kusu. Duh, gak ono bare. Sebab itu pangeran ngancam tenan, wal in kafartum inna adzabi napa? Lasati. Ane kula nggih, kula meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik. Penganut fanatik faham isek. Faham isap tu faham seneng pangeran. Kulo nu didik anak kulo, didik bujuk kulo, dek kau jogeman seneng santri, kau jogeman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama konco ngamal. Gak konco apa? Kulo nganti saat ini kita latih. Kulo sering nak teng Yogyo tidak piambaan. Gak kulo sering anak kulo tak jadi piambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah. Karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser. Kaya Gus Dur sing nyianati wa anak buahe kabeh sing digedhekno ka kabeh. Nasibe ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat dhewe. Apa ora lara? Kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhene di pengaruh beda partai. Kaya ini kampanye P3, santrine kampanye PKB utawa walian kaya ini PKB santrine akhirnya adu fatwa, ilmu ini ramah manfaat orang anut aku. Ya mari demen hati loro. Nah aku lo betul apa-apa. Misalnya aku lo santri aku lo partai ini aneh-aneh betul apa-apa. Anggir gak PDS itu apa lah itu. Nah PDS mungkin rodok kaget. Lu cung kok aneh partainya kok damai apa. Ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa. Tapi atas nama santri kita jagal cung balik. Tapi gak apa-apa atas nama kebangsaan apa. Ayo ngejek BKB, P3, PAN, PDIP itu kan. Ya masih lumayan. Ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam faham isek ya, sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam faham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu an-anzi'ahala watamunajati. Jadi pengiran, teng hadis kudsi an-anzi'ayan ton jabut sopa ingsun Allah hala watamunajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote sikso itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik, munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh zaqatu amal iman man radhiya billahi napa robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pengiran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kaya kula mulang jenengan lho ora enak mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takokno pira ora pantes. Lah ngono wae ngeluh terus. Ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Lah santri kan wani mati, nah mahasiswa masa wani mati demi dosene. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ora enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ora enak di bojo? Nah, ora ono bare. Mane bener pangeran diancam inna adzabi napa? Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti. Lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan ngiyai kok puide kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya misale ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nek sing ra cocok pangeran, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Gak biasa mawon lho. makom kula wis kok sithik jenar kabeh ora ana sing ana sing ana pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Soale tak rewanginya itu nanan dibeli wong ra cocok ngeluh itu yang repot. Mene kula pede mawon. Kula nganggo madzhab Quran wa ma bi nikmati rabbika napa. Kula ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Aku ora di dhuwit malah meneng ae. Tapi kula syukur. Buwe dhe kula yen buwe. Kula nggih mantep kula mati mlebu swarga kowe kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Ana inda dzanni napa? Abdi bi. Aku iku menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim soleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya ada pangeran. Karena ngandalno amal. Ini wonten tiyang ra duwe amal apik blas. Dilebok neraka, mbek pangeran difonis neraka. Bareng difonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye mbek mlengak? Lho napa kok mlengak aja pangeran? Wis tak fonis sampe dieksekusi mlebu neraka kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya mbek pangeran yo wis ning swarga. Pikiran kula niku. Lha kula ge zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sak niki nggih nggih puwe dhewe jare wong cek kiye nom jek ora urusan kula. Kula ngiyai ning Yogja, ngompo anakane sultan bareng do ngaji kula ora urusan kula. Kula puwe dhewe. Kula ditampani bupati nembe cara kula. Bupati lagi pejabat cara pangeran, ngene pejabat cara pangeran kula pede mawon. Kula riyen ditawani pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU Gus, ya jelas aku NU ora usah pengurus. Wis pengurus e pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya khusnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika Allah jelas-jelas ini faris neraka melengak. Melengak itu udah dia kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzunnu bika ya Allah ila khairan. Saya itu ndak pernah ngira kalau jenengan akan sesadis. Langsung pangeran dibonus warga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tuh rata-rata masuk surga, termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Wis nak dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kok nganti ngono asal usul iki, sang kula nusungkan wae jenengan. Mergo ora tau ngamalah apik. Iku mbek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lah macam jenengan. Wong nafsiri malay wakofat aku wedi. Pas aku sungkan, sungkan lah macam jenengan tu. Gak. Buat nanti ngamal apa? Napa? Sungkan lah macam jenengan. Mungkin ada beberapa suaraku. Anak itu gani napa? Sampai Abdul bin Mas itu apa mati ni? Aku ngomong do nangis muni. Aku rasa sangat nangis ya aku. Aku mesti beberapa suaraku. Ketika ditanya kenapa sampean PD begitu? Waqat qala Rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusinu dzunnan apa bila jogeman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek penge. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ae bismillah sadidil ikop ta apa itu kan. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas ya ora akeh siksa. Kulo nambek santri-santri sing kelong kulo tak dikti. Lah nek kowe model ngiyai ngono lho apa kowe atek ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah saditil iko bismillah sari ilhi isan. Nah kulo sering itu tak kok. Lah jenengan apa ora wedi salah? Ya ora, ora wedi biasa. Ora arep. Salah ibuan pangeran ben nyepura. Oke wonten cerita tentang Hikam niku. Niki cerita tentang Hikam. Nah si bodoh ni buatan kulo berarti Hikam sing bodoh ni buatan kulo. Wonten wali donga teng Multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali mosok donga njuk bis njuk dhuwit ya ora pantes. Wali kok njaluk apa? Dhuwit. Njaluk donya. Lah dongane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kula slametno saking durakane jenengan. Dadi sak urip-urip kula mboten nate maksiat teng jawabe pangeran nganti.

Lah jare sarae ngeten, jare sarae. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku ana sike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso nge munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disareati dekne. Jare sarae iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk kursine dhuwur iso didang didik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang didik. Lah tapi kok kowe edan? Kok edan lah. Lah kowe tomak ambek kaadaane raja edan. Karo ukuran edan tidak rasional. Misalnya ngene. Lah tapi didang diting dhewean kok edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih kuwi ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan, edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Mulanya diharin al-majrun fillah atau di kitab saya itu berjalan di jadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majidubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kue edan ngiler nenek mati wong liyo. Atau edan nenek mati diri sen. Ya syukur-syukur ya enak ya gak usah edan. Ya itu kan malah. Cara kula gak usah kesana lah. Gak usah sampai munggah gunung pelepak-pelepuk ngoten gak usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam telu ngombe kopi ya nenek mati. Ya kayak fahami yang tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak jingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu ning pawone mungkin berbagai kopi pirang-pirang. Mungkin kopi Brazil, Sumatera, tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mosok sak jingkir iku. Lah nak dekne, tapi aku duwe beragam kopi. Jajal Pak campur bareng terus om. Ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan padha Pak SBZ ya ngombe sak jingkir kopi kuwi ya sak jingkir. Ya uang poligami ya podo, misalnya bojone papat, paling dirasakno ya sito. Ya podo mbak kue bojone apa? Sito. Mulanya cara orang tasawuf berasem sak gudang, si bupakan ya sakpi? Sakpire. Apa nak berasem sak gudang, ngenteni nikmat, ngenteni sak gudang. Itu penting ya, kearifan-kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Karena saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul ya. Para kiai itu jangan terlatih, mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita apa dengarkan kita apa ngora bener dirungokno itu dididik. Kula sering wonten tamu riyen sering kula jek tamu sakniki mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kula sering jek tamu. Beh Gus kula dadi kiye kok sumpek terus wis perkara ekonomi perkara pengaruh ngeten-ngeten. Pancen ngalih mrung tutuk ya tak amuk ngoten. Maksudnya pikul, ya kue kurang imani rodia wa anhu marodu an. Ciri utama wang ape? Mikir diri dani pangeran tau wah. Orang, kaya pikiranmu diri dani manusia tau orang. Lha iku sing maksud tu ngaji merong tutuk. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas. Nah misalnya orang sing keloh, pulau ni gugus surip pulau lorak ape? Ratau di duit. Mesti ratau di duit kue tak. Ratau di duit ya pirang, pirang, pirang. Marai duit penting, penting di pangeran. Ambil penting pangeran ya wes kowe jadi pangeran wes to. Soale di duwe ya biasa, ya ra di duwe ya golek tapi ra usah ngelo. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi ya, kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngelo. Sebab itu pangeran sampe ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika napa? Sampe nak delok teng manakib, kaya apa mlebu Is Abdul Qadir. Sampe wonten bab khusus dawuh Is Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika napa? Fatih sampai ngendikan ana salah bul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu nganti plepak plepuk nganti pirang lembar ngendikan ana salah bul ahwal ana bahrun bila sahil asura khusain al khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhatu biati khusain al khalas udah ini sempat kepleset saya ngerasa periode be aku cara sak periode be aku tak selamat. Oh cek rapuas melepuknya cek terus no wa ana likul liman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa aku tu biadi kulama asura khayan wa maita wes pokoke sing seneng aku sing menggedaki aku sampai kiamat nak kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang seneng dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kulo ngaji ngene PD mawon, kulo ora kuwatir disalah wong liya mergo metode ngene, kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, gak ngaji cara pangeran metode ne rubah lah. Itu kan karwane nak ngono. Lah anak manusa itu ndak ono bare. Iki bener critane Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok iki sing paling populer. Jong nek niat ngamal apik ya apik ora usah peduli omongane. Wah. Tapi ono Pak ya jajal ning pasar niku terus dadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anake wong tuwa ora ngajar. Enak-enakan numpak anake kon nun. Anak ekon numpak, anak kurang ngajar, bapak ekon nuntun, anak enum. Ya saja ini tidak no numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpai. Jadi terakhir diwalik, dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu. Nak dia kiai intelek jari sekuler, wiku sekuler ora salah. Nak salah jari kurang wawasan. Ora ada bare itu. Nak kaya Gus Dur jari sekuler bid'ah. Nguk dikiai ini kiai kluna kluna khusuk jari kurang nopo wawasan ora ono bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasa, kuasane. Dadi nek kuarit ora oleh. Ini harus kita latih. Sementing kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, ndak memang dari dulu Tuhan tuh gedeng ambek wong ngeluh tuh gedeng. Isi disebut sampe wayatul insanu bisyari du'aahu bil khairi. Lah senengane mrene ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gak ada anak cilik. Jadi sama rada anak juga anak sehingga anak cilik dianggap problem. Gua nak dipateni ngiya-ngiya. Geneman buat saya ngape? Gua nak rasa, gua ngomong ini. Saat ini benar sakit tidak gus fokus ngurmat anak gus benda dicapek. Apa susah sih di bahasa Islami sih dek? Diajari Quran. Dong kalau ngoten, kalau angger diundang kau jauh resot kok. Wah aku di anak cilik senengannya nak dolanan be aku. Selesai tu. Aku di anak cilik senengannya dolanan be aku. Laku yo seneng wong dolanan. Selesai to. Senengane kok ngeluh, mari anak cah cilik repot kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising. Wis sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji niku kudu pray, ngeluh napa? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fat. Mau cerita sing asik-asik kae. Kaya kula ngiyai mulai teng mriki nganti sak iki ora tau lah kula ngeluh. Pede mawon.